Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqu wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله, para pendengar radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan tentang syarah al-usul ats-tsalatsah. Pembahasan terakhir kita pada pertemuan yang lalu, kita sudah selesai membahas rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada para rasul. Sekarang kita masuki rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada hari kiamat termasuk salah satu poin rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Tidak sempurna keimanan seseorang tanpa memiliki iman kepada hari akhir ini. Allah berfirman dalam banyak ayat yang menjelaskan tentang keharusan kita beriman kepada hari akhir ini. Lihat umpama Al-Baqarah 177. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Bukanlah kebaikan itu kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur ataupun barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, juga kepada para malaikat, kitab, dan para nabi." Dalam An-Nisa ayat 161, Allah pun menyatakan, "Wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, wal muqimina as-salah, wal mu'tuna az-zakah, wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir, ulaika sanu'tihim ajran 'azima." Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada apa saja yang telah diturunkan kepada engkau hai Muhammad, yaitu Al-Qur'an, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada sebelum engkau, yaitu kitab-kitab sebelumnya. Dia juga mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan beriman kepada Allah dan hari akhir. Merekalah orang-orang yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang amat sangat besar. Walhasil banyak ayat yang mewajibkan kita memiliki keimanan kepada hari akhir ini. Dan iman kepada hari akhir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari akidah seorang mukmin. Oleh karena itulah, maka ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam tentang apa itu iman, beliau menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Oleh karena itulah, maka wajib setiap muslim memiliki keimanan kepada adanya hari kiamat. Al-Quran menjelaskan bahwa sebenarnya kiamat ini sesuatu yang pertama pasti datangnya. Allah menyatakan dalam surah Thaha ayat 15, Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Kadang-kadang untuk menekankan kepastian akan datangnya hari kiamat, Allah memakai huruf taukid, kata bantu untuk menekankan kepastian datangnya kiamat tersebut. Huruf bantunya itu dengan huruf inna yang disebut dengan huruf taukid, juga adanya lam taukid, lam yang memberikan makna pas. Seperti yang Allah ungkapkan dalam surah Al-Hijr ayat 85, Allah menyatakan, Wa innas sa'ata la'atiyatun, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Inna huruf taukid, sesungguhnya pasti. La'atiyatun, la di sana maknanya juga memberikan kepastian. Juga dalam surah Al-Ankabut ayat 5 Allah menyatakan fa inna ajalallahi laatin, sesungguhnya ajal atau waktu yang Allah tetapkan untuk kehancuran dunia ini laatin, pasti akan datang. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak sadar, tidak mengetahui akan hal ini. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam surah Ghafir ayat 59, Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menyatakan bahwa hari kiamat itu sesuatu yang pasti terjadinya. Sesuatu yang pasti akan datangnya. Sesuatu yang pasti akan menimpa alam jagat raya yang fana ini. Selain itu, Allah pun mengungkapkan sebenarnya kiamat yang pasti akan terjadi itu sudah dekat waktunya. Ini salah satu hikmahnya dalam rangka mewanti-wanti manusia. Jangan lalai. Kiamat itu sebentar lagi loh datangnya. Allah mengungkapkan dalam banyak ayat, di antara surah Al-Qamar, Allah menyatakan, Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Telah datang, telah dekat hari kiamat, dan telah terbelahlah bulan. Bahkan, dalam surah An-Nahl ayat yang pertama, Allah menyatakan, Iqtarabalin nasi hisabuhum wahum fi ghaflati mu'aridun. Telah datang kepada manusia hisab untuk mereka pada hari kiamat. Tapi mereka tetap berada dalam keadaan yang lalai dan mereka tetap berpaling. Sampai saking dekatnya, Allah mengungkapkan hari kiamat dengan ungkapan esok. Dan esok adalah waktu yang segera akan datang. Kita bertemu esok ya. Itu artinya sudah dekat waktu pertemuan janji kita tersebut. Saking dekatnya hari kiamat, oleh Allah hari kiamat itu disebut dengan sebutan esok. Allah menyatakan dalam Al-Hasyr ayat ke-18, Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Kata Allah, hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Yang dimaksud dengan hari esok adalah hari kiamat. Yang menunjukkan hari kiamat itu waktunya sudah dekat, tidak akan lama lagi. Akan tetapi manusia karena kelalaian mereka memandang kiamat itu masih amat sangat jauh. Padahal Allah menyatakan sudah dekat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Ma'arij ayat 6 dan 7, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya manusia memandang kiamat itu masih jauh. Akan tetapi kami memandangnya sesuatu yang amat sangat dekat. Oleh karena itulah, maka pernyataan Allah yang menyatakan kiamat ini sudah dekat wajib menyadarkan kita untuk selalu mempersiapkan diri menghadapinya, mempersiapkan diri untuk mengumpulkan bekal yang harus kita miliki untuk menjalaninya dan tidak terlalaikan dengan image kita sendiri karena kelalaian kita yang memandang bahwa kiamat itu masih amat sangat jauh. Akan tetapi sekalipun Allah mengungkapkan bahwa kiamat itu sudah dekat, tapi waktu terjadinya hari kiamat adalah sesuatu yang menjadi rahasia Allah. Tak ada makhluk yang tahu. Tidak diketahui oleh manusia sehebat apapun manusia itu dalam kesolehannya. Seperti Nabi Muhammad SAW, beliau pun tidak tahu. Bahkan para malaikat pun, termasuk malaikat Jibril alaihi salam pun, tidak mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat. Sebagaimana ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kata malaikat Jibril, fa'akhbirni anis sa'ah, coba beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, bahwa yang bertanya tidak lebih, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahunya. Yang ditanya tidak tahu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Sallam. Yang bertanya juga tidak tahu, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Allah pun mengungkapkan dalam surah Al-A'raf 187, kata Allah, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat itu? Jawab olehmu, sesungguhnya ilmu, pengetahuan tentang terjadinya waktu kiamat hanyalah ada di sisi Allah. Dan tidak ada yang mengetahui terjadinya kiamat tersebut kecuali Dia. Berdasarkan hal itu, maka wajib kita yakini bahwa tak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kalau dua makhluk termulia sejagat aja, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW, tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh Allah tentang saat terjadinya hari kiamat, apalagi makhluk lain, apalagi manusia biasa seperti kita, apalagi dukun. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mencoba-coba meramalkan kapan terjadinya hari kiamat, wajib kita ingkari, wajib kita dustakan. Jangan percaya kepada orang-orang yang mencoba-coba meramal waktu terjadinya kiamat. Mungkin kita masih ingat, para pendengar Radio Roja juga mungkin masih ingat. Dulu ya, tahun 99 pernah beredar isu bahwa kiamat akan terjadi jam 9, tanggal 9, bulan 9, tahun 1999, tahun 1999. Semua orang goncang, ada yang banyak terpengaruh oleh isu ini. Setelah waktu tersebut berlalu, masih adem ayem juga ini dunia. Kita masih segar bugar sampai sekarang. Ketika dulu ada isu lewatnya komet Halley yang katanya mendekati atmosfer bumi, tidak akan bertubrukan dengan bumi, tapi kedekatannya menimbulkan banyak bencana di muka bumi, bahkan mungkin akan terjadi kiamat. Semua orang sudah goncang, semua orang sudah stres. Ketika komet Halley berlalu, nggak ada apa-apa yang terjadi di dunia ini kecuali satu atau dua dikit kasus-kasus yang lumrah. Bahkan sekarang ini beredar katanya tahun 2012 atau berapa, katanya kiamat akan terjadi karena adanya ini. Maka wajib kita ingkari. Tidak boleh kita percayai. Sebab kalau Nabi SAW dan Malaikat Jibril pun tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh Allah, apalagi makhluk lainnya yang kadar kemuliaannya jauh di bawah mereka berdua, tidak mungkin diberi pengetahuan oleh Allah tentang kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Oleh karena itu wajib kita yakini tak ada seorang pun di antara makhluk ini yang mengetahui waktu terjadinya hari kiamat. Salah satu di antara hikmah di balik disembunyikannya waktu terjadinya hari kiamat adalah agar manusia selalu mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Karena kiamat ini mungkin saja, kata Allah juga, datang secara tiba-tiba tanpa bisa diduga, tanpa bisa diprediksi. Jangankan kiamat besarnya, musibah kecil seperti gempa saja yang baru-baru ini terjadi di Sumatera. Sebelum ini terjadi juga di Jawa Barat. Beberapa tahun yang lalu juga terjadi di Jogja. Itu bencana yang jauh lebih kecil daripada hari kiamat. Tidak bisa diprediksi, tidak bisa diduga, tidak bisa diramal, tidak bisa diperhitungkan. Makanya kiamat amat sangat mungkin terjadi secara mendadak. Sebagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa kiamat itu akan terjadinya secara tiba-tiba, secara mendadak, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya. Sekalipun memang tanda-tanda hari kiamat ini sebelumnya sudah diperlihatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu di antara hikmah kenapa waktu terjadi hari kiamat ini disembunyikan, karena Allah menginginkan manusia akan selalu mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dan banyak hal-hal lain dalam agama ini yang sengaja oleh Allah disembunyikan, tidak diberitahukan secara pasti kepada manusia, dalam rangka memicu manusia untuk terus mencari. Selain waktu hari kiamat, Allah juga menyembunyikan kapan turunnya Lailatul Qadar di setiap tahun bulan Ramadan. Allah sembunyikan. Setiap pekan, hari Jumat, ada satu saat, siapa saja seorang mukmin yang berdoa pada saat itu pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi Allah menyembunyikan kapan saat tersebut. Rasulullah SAW menyatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ini memiliki 70 sekian cabang. Disebut bid'un wa sab'un, bid'un itu bilangan dari 3 sampai 10. Jadi bid'un wa sab'un bisa 73, 74, 75. Tidak dijelaskan secara pasti berapa sih cabang iman yang sebenarnya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, salah satu hikmahnya adalah agar manusia menelaah cabang iman itu sebenarnya berapa sih. Ditelaahlah ayat, ditelaahlah hadis yang menjelaskan masalah cabang iman, sehingga mereka memperoleh manfaat yang amat banyak dari penelaahan tersebut, yang berawal dari disembunyikannya berapa jumlah cabang iman yang sebenarnya, lalu memicu manusia untuk menelaah, lalu dengan itu manusia meraih banyak manfaat yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Jadi disembunyikannya waktu terjadinya hari kiamat membawa dampak yang luar biasa besar kepada manusia dan juga misteri-misteri lainnya yang sengaja Allah sembunyikan, tidak diberitahukan secara pasti kepada manusia, untuk memicu manusia agar mereka selalu mempersiapkan diri dan terus mencari, menelaah untuk menambah kualitas diri mereka sendiri, imannya, ilmunya, amalnya, akhlaknya, semuanya, sehingga menjadi lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekelumit tentang penjelasan atau mukaddimah beriman kepada hari kiamat. Lalu apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari kiamat? Apakah cukup hanya beriman atau meyakini bahwa kiamat ini akan terjadi, alam jagat raya ini semuanya akan hancur? Jawabnya tidak. Kalau beriman kepada hari kiamat hanya sampai segitu, gak ada bedanya kita dengan orang kafir. Orang kafir meyakini kiamat ini akan terjadi. Dunia ini, alam jagat raya ini akan hancur. Bahkan orang ateis juga meyakini suatu saat dunia ini akan hancur. Jadi kalau iman kita kepada hari kiamat hanya sampai di sana, oh, gak ada bedanya. Gak ada istimewanya kita dibanding mereka, dibanding orang-orang kafir. Orang Nasrani meyakini kiamat akan terjadi, orang Yahudi begitu, orang Hindu, orang Buddha, semua orang beragama. Bahkan orang ateis pun yang tidak beragama pun meyakini dunia ini akan hancur. Sehingga iman kita kepada hari akhir gak boleh sampai di sana. Tapi iman kepada hari akhir menurut para ulama ahlus sunnah berdasarkan nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih mencakup beberapa poin. Inilah yang akan kita kaji. Poin pertama, beriman kepada hari kiamat mencakup beriman kepada tanda-tanda kiamat. Beriman kepada adanya tanda kiamat termasuk bagian dari keimanan kita kepada hari kiamat. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Muhammad ayat ke-18. Kata Allah, فَهَلْ يَنْذُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali hari kiamat yang akan mendatangi mereka secara tiba-tiba, padahal sungguh telah datang asyratuha, tanda-tandanya. Jadi sebelum kiamat itu datang, tanda-tanda kiamat itu sudah terlebih dahulu memperlihatkan kepada manusia, memberitahukan kepada manusia bahwa kiamat ini sebentar lagi akan terjadi. Sehingga beriman kepada adanya tanda-tanda kiamat termasuk bagian dari iman kita kepada kiamat itu sendiri, karena dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, juga dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang banyak, beragam, bermacam-macam, satu sama lainnya saling melengkapi. Salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan, "La taqumu as-sa'atu hatta taqtatila fi'atan 'azimatan takunu bainahuma maqtatalah 'azimah da'watuhuma wahidah hatta yub'atha dajjalun kadzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahum rasulullah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum akan ada dua kelompok besar berperang dengan perang yang dahsyat di antara keduanya. Tapi kedua-duanya menyeru dengan seruan yang sama, mengajak kepada ajakan yang sama. Misinya sama, seruannya sama, tetapi kedua-duanya berperang. Juga tidak akan terjadi hari kiamat sebelum muncul dajjal-dajjal, para pendusta kira-kira 30 orang, semuanya mengklaim dirinya adalah Rasulullah. Juga tidak akan terjadi kiamat sebelum dicabutnya ilmu. Sebelum disebut wahatta taksurat zalazil, sebelum terjadinya banyak goncangan, banyak gempa. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan tanda-tanda kiamat. Dalam Sahih Bukhari, sebuah hadis dari Auf bin Malik radhiyallahu an. Dia menyatakan ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbati Adam. Faqal, kata Auf bin Malik, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Tabuk, beliau saat itu berada dalam kubah Adam. Lalu beliau menyatakan, hitung olehmu sittan baina yadis sa'ah. 6 tanda sebelum terjadinya hari kiamat. Lalu beliau menjelaskan 6 poin yang disebut-sebut sebagai tanda-tanda menjelang hari kiamat tersebut. Dalam hadis lain dari Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bazzar, Imam At-Tabrani, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, menyatakan min asyratis sa'ah al-fuhsh wa tafahush wa qati'atul rahim wa takhwinul amin wa i'timanul kha'in. Di antara tanda-tanda kiamat telah munculnya kekejian, perbuatan-perbuatan keji, munculnya qati'atul rahim, pemutusan silaturahmi, dan berkhianatnya orang-orang yang diberi amanat serta diamanatinya orang-orang yang khianat. Itu juga menjelaskan beberapa tanda hari kiamat. Dalam hadis lain riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, Rasul alaihi salatu wasallam dari Anas menyatakan min asyratis sa'ah ayyatabaha annasu fil masajid. Di antara tanda-tanda kiamat adalah orang-orang saling berbangga-bangga terhadap masjid-masjid mereka sendiri. Juga dari Abdullah bin Mas'ud, hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan min asyratis sa'ah ayyamurra rajulu fil masjid la yusalli fihi rak'atain wa alla yusallima rajulu illa ala man ya'rif. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda kiamat adalah seseorang laki-laki masuk ke dalam masjid tapi dia tidak melakukan sholat 2 rakaat di masjid itu, tidak tahiyatul masjid. Juga tidaklah seseorang bersalam, menyampaikan ucapan assalamualaikum kecuali hanya kepada orang-orang yang dikenalnya. Kepada yang tidak dikenalnya cuek, tidak mengucapkan salam. Itu adalah beberapa hadis yang sahih yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat dengan penjelasan yang beragam, yang bervariasi, tapi satu sama lain saling melengkapi, yang menunjukkan tanda-tanda kiamat ini amat sangat banyak. Karena itu dijelaskan dalam hadis yang sahih, sebagian dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Maka wajib kita meyakini, mempercayai dan mengimani seluruhnya tersebut, dan mempercayainya termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Saking beragamnya penjelasan tentang tanda-tanda kiamat, maka setelah dikumpulkan seluruh dalil-dalil tadi dari ayat dan hadis oleh para ulama tentu saja, maka mereka menyimpulkan bahwa tanda-tanda kiamat ini ada 4 macam. Inilah yang akan kita kaji secara rinci. Pertama adalah tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Tanda-tanda kecil. Sebab ada tanda kecil, ada tanda besar. Jadi yang pertama, tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Nanti akan kita jelaskan contoh-contohnya apa saja. Kedua, tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan terus berulang terjadi lagi sampai sekarang. Yang kedua. Ketiga, tanda-tanda kecil yang belum terjadi, tapi pasti akan terjadi suatu saat. Dan yang terakhir adalah tanda-tanda besar. Jadi ada tanda kecil bagi hari kiamat, ada tanda besar. Tanda kecil ini ada tiga, ada yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi, ada yang sudah terjadi dan tetap terus terjadi sampai sekarang, ada juga yang belum terjadi. Total general, tanda-tanda kiamat ini ada empat seperti yang dijelaskan tadi. Sekarang kita rinci sekaligus memberi contoh. Apa sajakah tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi? Ada beberapa contoh. Pertama, diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir. Adanya munculnya rasul terakhir itu menunjukkan kiamat sudah dekat itu. Dan itu sebagai salah satu tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi, karena tidak akan muncul lagi rasul yang baru karena beliau penutup para rasul. Dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Kata Sahal, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala bi usbu'aihi hakadha al-wusta wallati talil ibham wa qala bu'ithu ana was'ah kahatain. Aku melihat, kata Sahal, Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kedua jarinya seperti ini nih, yaitu jari tengah dan jari yang dekat dengan jempol atau jari telunjuk. Jari tengah dengan jari telunjuk diacungkan kedua-duanya. Lalu beliau menyatakan, aku diutus ketika jarak antara aku dan hari kiamat seperti ini nih, seperti jarak antara telunjuk dengan jari tengah. Dan ini menunjukkan sudah dekatnya jarak antara beliau dengan hari kiamat tersebut. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, bu'istu ana was'ah kahatain kafadli ihdahuma 'alal ukhra wa dhamma as-sababa wal wusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus ketika jarak antara aku dan hari kiamat seperti ini nih, seperti kelebihan salah satu daripada yang lainnya. Lalu beliau menempelkan atau menyatukan antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini semua menunjukkan bahwa diutusnya beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan sudah dekatnya hari kiamat. Dan itu dianggap sebagai tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Beliaunya sudah meninggal dan tidak mungkin ada lagi rasul yang baru. Kalau yang ngaku-ngaku banyak, tapi yang asli tidak akan ada lagi. Beliau yang terakhir, sebagaimana yang pernah kita bahas pada waktu membahas rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para rasul. Allah menyatakan dalam Al-Quran, makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyin. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, tapi beliau itu adalah seorang nabi sekaligus rasul penutup. Sehingga dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dikatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di walan nabiyya. Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian benar-benar telah terputus, maka tidak ada lagi rasul setelah aku dan tidak ada lagi nabi setelah aku. Jadi nabi penutup adalah beliau, rasul terakhir adalah beliau, tidak lagi nabi dan rasul lagi setelah beliau, kecuali hanya orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai rasul, dan mereka lah dajjal-dajjal kecil yang menandai sudah dekatnya hari kiamat ini. Inilah yang pertama berupa tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Kedua, tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi adalah terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan menurut Al-Quran merupakan salah satu tanda bahwa kiamat ini sudah dekat. Dan terbelahnya bulan termasuk salah satu mukjizat agung yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa terbelahnya bulan ini sesuatu yang tidak masuk akal, iya. Tapi ini real, nyata terjadi, disaksikan ratusan orang dan diabadikan dalam Al-Qur'an, diceritakan dalam banyak hadis. Sehingga kejadian terbelahnya bulan merupakan fakta, bukan fiktif. Sesuatu yang real dan nyata yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 1 sampai ayat 2. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar wa iyya raw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan ketika orang-orang kafir itu melihat tanda-tanda nyata ini, mereka pun berpaling. Kemudian mereka berkata, ini suatu sihir yang hebat. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Anas bin Malik. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengumpulkan para penduduk Mekah untuk memberitahukan bahwa dirinya itu Rasul utusan Allah yang mengajak mereka kepada jalan keselamatan, orang-orang Mekah itu meminta bukti atau tanda. Mana tandanya bahwa kamu ini utusan Allah? Lalu Nabi SAW balik bertanya, tanda apa sih yang kalian minta? Orang Mekah pun kemudian berembuk akan meminta tanda yang kira-kira dipastikan tidak mungkin bisa dipenuhi oleh Nabi Muhammad SAW. Sepakatlah mereka. Mereka akan meminta Nabi SAW untuk membelah bulan. Kata Anas, anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah SAW ayyuriyahum ayah. Bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah SAW untuk memperlihatkan kepada mereka tanda bahwa beliau itu Rasulullah. Lalu tanda yang mereka minta ternyata mereka meminta bahwa Rasulullah SAW harus membelah bulan. Maka kemudian Nabi SAW menunjukkan jarinya ke arah bulan, lalu membelah bulan itu dari kejauhan, lalu terbelahlah bulan tersebut menjadi dua. Dan ini terjadi sampai dua kali. Kata Anas, fa'arahum insiqaqal qamar marratain. Nabi SAW memperlihatkan terbelahnya bulan kepada mereka itu sampai dua kali. Sampai hadis dari Abdullah bin Mas'ud menyatakan, insyaqqal qamaru ala ahdi Rasulillahi SAW bisyaqqain. Faqala Rasulullah SAW ishadu. Kata Abdullah bin Mas'ud, bulan terbelah di zaman Rasul SAW menjadi dua bagian. Lalu Rasul SAW mengatakan, saksikan oleh kalian. Dan ketika Nabi SAW memenuhi tuntutan mereka, permintaan mereka untuk menunjukkan tanda bahwa beliau adalah Rasulullah, bukannya keimanan yang mereka perlihatkan, tapi mereka menyatakan sihrum mustamir. Oh, ini sihir yang hebat luar biasa. Bukannya iman, tapi malah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tukang sihir karena hal tersebut. Dan kejadian ini merupakan tanda sudah dekatnya hari kiamat. Sebab Allah menyatakan iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Sudah dekat hari kiamat dan sudah terbelahlah bulan. Dan kejadian terbelahnya bulan merupakan mukjizat Nabi SAW, dan mukjizat akan hilang atau musnah bersamaan dengan wafatnya Nabi tersebut. Oleh karena itu, tidak akan ada lagi yang namanya mukjizat. Berdasarkan hal itu, banyak orang yang kita tahu salah kaprah dalam berbicara. Seperti umpamanya disebut ada istilah kita menunggu mukjizat dari Allah. Atau umpamanya ada orang yang sakit parah, kemudian tiba-tiba sembuh. Dia katakan, oh ini mukjizat dari Allah. Bukan, itu bukan mukjizat. Mukjizat itu hanya diturunkan kepada para nabi, kepada para rasul. Untuk menjadi tanda tentang kerasulan mereka dan untuk melumpuhkan dan melemahkan seluruh argumentasi lawan-lawan dakwah para rasul tersebut. Mu'jizat itu kan berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan fahuwa mu'jizun. Ditambahlah tak marbutah untuk mubalaghah mu'jizatun. Artinya melemahkan. Karena apa? Karena orang-orang kafir seringkali membangga-banggakan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Lalu Allah menurunkan mu'jizat kepada para nabi untuk melemahkan argumen atau kekuatan mereka. Lihat umpamanya di zaman Nabi Musa alaihissalam yang mereka bangga-banggakan adalah ilmu sihir. Tali dilempar jadi ular. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk merubah tongkat juga menjadi ular-ular besar yang kemudian memakan seluruh ular-ular kecil ahli sihir. Kalah mereka gitu. Lihat di zaman umpamanya Nabi Isa alaihissalam yang mereka bangga-banggakan adalah ilmu kedokteran, ilmu pengobatan, dan yang sejenisnya. Lalu Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Isa. Dengan mukjizat yang jauh bisa mengalahkan kemampuan mereka semuanya. Nabi Isa AS bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan menghidupkan orang-orang yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalah. Di zaman Nabi SAW yang mereka bangga-bangga karena orang-orang kafir Quraisy saat itu adalah ilmu-ilmu syair. Maka Allah menurunkan Al-Quran yang mampu melemahkan syair karya siapapun. Itu mukjizat namanya. Mukjizat itu fungsinya melemahkan. Melemahkan perkara yang menyebabkan orang-orang kafir menentang dakwah tersebut. Dilemahkan dengan adanya mukjizat tadi. Nah, salah satunya adalah terbelahnya bulan. Itu mukjizat. Oleh karena itulah, maka tidak akan terjadi lagi terbelahnya bulan. Dan itu merupakan tanda sudah dekatnya kiamat. Dan itu adalah tanda kiamat yang sudah terjadi. Dan tidak akan terjadi lagi di masa-masa setelah itu. Termasuk di masa kita dan di masa-masa yang akan datang sampai hari kiamat. Inilah poin yang kedua. Yang ketiga disebutkan oleh sebagian ulama, tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi adalah Narul Hijaz allati adha'at a'nakal ibil bi Basra. Adanya api dari Hijaz yang menerangi punduk-punduk unta di Basrah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menyatakan la taqumus sa'ah hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi'u a'nakal ibil bi Basrah. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum akan muncul api dari negeri Hijaz yang akan menerangi punduk-punduk unta di Basrah. Hadis yang seperti ini banyak dengan beberapa sanad yang berbeda. yang keseluruhannya sahih. Dan ini tanda kiamat pernah terjadi di zaman ketika para ulama masih hidup. Tepatnya menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, itu terjadi pada tahun 654 Hijriyah. Dan terjadinya api tersebut disaksikan oleh para ulama yang saat itu masih hidup. Di antaranya adalah Abu Syamah. Menyaksikan hal ini, kemudian dia menuliskan kejadian yang seperti ini. Dia menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Warada ila madinati Dimashq fi awal Sya'ban min sanah 40 wa 50 wa 600. Bahwa kata dia ada terjadi di kota Damaskus di awal-awal bulan Sya'ban tahun 654 Hijrah. Kemudian terjadi munculnya api. Ketika api ini muncul, aku teringat kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "La taqumu sa'ata takhrujan narun min ardil Hijaz. Tudi'u laha anakal ibil bimas." Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum akan muncul api dari negeri Hijaz yang menerangi pungguk-pungguk unta di Basrah. Kemudian Abu Syamah menuliskan keadaan yang terjadi saat munculnya api tersebut. Dan kejadian ini sudah terjadi, dan sebagian ulama menyatakan ini tidak akan terulang lagi. Sehingga mereka memasukkan poin ini sebagai poin dari tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Inilah poin yang ketiga dari tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Keempat atau poin yang terakhir, di antara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi adalah tawakuful jizyah wal kharaj, yaitu terhentinya jizyah dan kharaj. Jizyah dan kharaj ini artinya upeti, setoran sejumlah tertentu dengan bentuk barang tertentu yang disepakati, yang disetorkan oleh orang-orang kafir yang hidup di negeri muslim. Diserahkan jizyah atau upeti kepada pemerintah muslim sebagai biaya atas perlindungan terhadap mereka di negeri muslim tersebut. Jizyah ini dari dulu ada dan tetap berlaku hukum ini secara syar'i. Tapi suatu saat ini akan terhenti, dan sekarang sudah terhenti. Dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "Mana'atil Iraqu dirhamaha wa qafizaha, wa mana'at Syam muddaha wa dinaraha, wa mana'at Misr irdabaha wa dinaraha." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, orang-orang Irak akan menolak dirham mereka dan qafiz mereka. Qafiz dan dirham adalah mata uang yang berlaku di negeri Irak ketika Nabi SAW mengucapkan hal ini. Orang-orang Syam akan menolak mud mereka dan dinar mereka. Artinya tidak akan menyetorkan lagi uang kepada pemerintah kaum muslimin. Demikian juga Mesir, demikian juga negara-negara yang lainnya. Sahih, bisa diperoleh atau ditemukan dalam kitab Sahih Muslim yang keempat halaman 220 yang menunjukkan bahwa ini termasuk diantara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Ikhwati fillah anzakumullah, para pendengar Radio Roja, penjelasan kita tentang tanda kiamat, khususnya membahas tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi, nampaknya cukup menghabiskan waktu yang kita miliki sore hari ini. Insya Allah penjelasan selanjutnya berupa tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tetap terus berlangsung terjadi sampai sekarang, itu insya Allah akan dilanjutkan pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Saya persilakan kepada Akhi Fawas untuk mengaturnya. Alhamdulillah. Nah, demikian ikhwatal Islam a'azani Allah iyyakum, sesi materi dari penjelasan atau syarah dari iman kepada hari akhir yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar Hafizahullah dari kitab Al-Usul Salasah, tiga landasan utama. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan pagi hari, sore hari ini di 0218236543 dan melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dari mana, Pak? Ini Henry, Pak, di Bekasi. Silakan Pak Henry, langsung kepada Ustaz. Akan mau nanya, alasannya ada seorang itu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya hari kiamat itu tidak sampai 2000 tahun lagi gitu. Mm-hmm. Nah, itu apakah hadis ini sahih apa enggak, Ustaz? Jazakumullah khair, Ustaz. Oh iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Pak Hendrik di Bekasi. Nah, terus terang saya baru mendengar hadis ini bahwa kiamat tidak akan sampai 2000 tahun lagi. Baru mendengar sekarang informasi baru ini. Yang belum pernah kita temukan dalam kitab-kitab para ulama ketika membahas tentang kiamat. Ada berapa kemungkinan? Kemungkinan pertama, hadis itu ada sahih tapi saya tidak tahu atau belum tahu. Tapi harus saya cari dulu. Kemungkinan yang kedua adalah hadis itu sebenarnya tidak ada. Hanya dibuat-buat, mungkin palsu atau dhaif. Dan kemungkinan kedua ini yang lebih kuat, karena kalau hadis itu ada pasti diketahui oleh para ulama. Dan kalau para ulama mengetahuinya, pasti mereka akan mencantumkannya pada kitab-kitab mereka ketika membahas hari kiamat. Dan ternyata kita tidak menemukan hadis tersebut. Oleh karena itu, sampai saat ini terus terang saya belum menemukan hadis seperti itu. Kalau di antara para pendengar Radio Roja ada yang pernah mendengar atau menemukan, coba kasih tahu itu hadisnya riwayat siapa, dalam kitab apa, nanti kita selidiki lebih jauh. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Demikian untuk jawaban Bapak Hendrik di Bekasi. Kami angkat berikutnya di 0218236543 kembali untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, dengan siapa? Dengan Eko di Rawalumbu. Ahlan, silakan Pak Eko. Takaballahu minna wa minkum. Takaballahu minna wa minkum. Silakan. Itu bagaimana tentang penjelasan Rasulullah yang insya Allah hadis ini sahih yang menyatakan bahwa kiamat itu diantaranya, maksudnya akan terjadi pada hari Jumat gitu, Ustaz. Ini bagaimana hikmahnya dari yang tadi penyembunyian, sementara Rasulullah memberikan sedikit bocorannya gitu, Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Memang ada hadis sahih dan hadisnya banyak yang menyatakan bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Makanya setiap hari Jumat seluruh makhluk itu merasa khawatir, kecuali jin dan manusia yang tidak khawatir. Khawatir itu terjadi hari kiamat. Seperti sekarang kan hari Jumat, kita gak khawatir, cuek-cuek aja. Paling khawatirnya karena gempa gitu ya. Nah, padahal semua makhluk merasa khawatir. Benar bahwa bocoran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu saja beliau berbicara atas dasar wahyu, menyatakan bahwa kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Betul, hari Jumatnya. Cuma Jumat kapan itu yang kita tidak tahu. Jumat itu kan ada ribuan Jumat, dan entah ribuan berapa ribu Jumat lagi yang akan kita alami ke depan, yang akan dialami oleh dunia ini ke depan. Kita tidak tahu Jumat kapan. Yang jelas betul bahwa bocoran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih kepada kita betul hari Jumat. Cuma Jumat kapan, bulan apa, tahun berapa, yang itu yang kita tidak tahu. Sehingga tetap saja secara umum kita tidak mengetahui terjadinya hari kiamat. Dan kita hanya mengetahui satu poin, yaitu hari Jumat. Hanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz yang sudah sangat banyak sekali masuk. Yang pertama dari pendengar kita, Ustaz barakallahu fikum, bolehkah kita menganalisis terjadinya hari kiamat dari sisi ilmu pengetahuan alam dengan para ilmuwan memprediksikan bahwa mungkin kiamat itu terjadi karena matahari kehabisan bahan bakar atau bumi kejatuhan komet besar ataupun mungkin mencairnya dua kutub utara dan selatan atau yang lainnya. Bagaimana Ustaz, boleh tidak demikian? Iya. Ada sebuah pembahasan yang dikupas oleh para ulama yang temanya berkisar pada la yajuzul istighalu fi tahdidi waqtiha. Tidak boleh menyibukkan diri untuk membahas tentang terjadinya atau membatasi waktu, menentukan waktu terjadinya hari kiamat. Di sini para ulama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kemudian Imam Al-Allamah As-Suyuti, kemudian As-Suhaili, kemudian Imam Ibn Kathir, kemudian Al-Imam Ibn Qayyim, itu seluruhnya menjelaskan bahwa tidak boleh kita menyibukkan diri dalam hal itu, baik menyibukkan dirinya dengan kajian syar'i, menelaah ayat-ayat atau hadis-hadis, ataupun kajiannya dengan menelaah tentang alam, fenomena alam yang menjurus kepada kehancuran alam jagat raya ini. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab Majmul Fatawa juz yang keempat halaman 342 mengutip ayat qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batn wal itsm wal baghy bighadra wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultanan wa an taqulu allahi ma la ta'lamun. Nah, dan yang terakhir wa an taqulu allahi ma la ta'lamun, kalian berbicara atas nama Allah tentang apa-apa yang kalian tidak memiliki ilmu tentang hal ini. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan wala syakka anna da'wa ma'rifati waqtihal muhaddad qaulun bila ilmin. Bahwa tidak diragukan lagi bahwa klaim atau ngaku-ngaku bisa memprediksi terjadinya waktu hari kiamat pada waktu tertentu adalah termasuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kita diperintahkan untuk menelaah alam jagat raya, tetapi jangan menjurus ke arah penentuan hal-hal yang oleh syariat disembunyikan. Seperti hari kiamat, disembunyikan sengaja oleh Allah. Dan itu mengandung hikmah yang besar. Jangan coba-coba hal yang disembunyikan itu kita korek-korek. Karena mengoreknya berarti berupaya memasuki hal yang kita tidak boleh masuki secara syar'i. Oleh karena itu, menelaah alam jagat raya bagus. Tetapi jangan sampai menjurus ke arah perkara-perkara yang oleh syariat sengaja disembunyikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ada Akh Adi di Jakarta, kemudian Akh Budi di Cikarang. Berkaitan dengan terjadinya gempa di Padang pada hari Rabu kemarin, kemudian belum berselang satu bulan juga terjadi di Jawa Barat ini Ustaz. Apakah semua ini termasuk dalam kiamat kecil dan hikmah apa sehingga kita khususnya di Indonesia ini begitu banyak atau begitu seringnya terjadi gempa bumi? Demikian Ustaz, barakallahu fikum. Iya, gempa tidak dikatakan sebagai kiamat kecil. Yang kiamat kecilnya itu adalah kematian yang dialami oleh orang-orang yang menjadi korban gempanya. Iya, itu disebut kiamat kecil. Oleh karena itulah maka para ulama hanya menyatakan gempa dengan istilah zilzal, dan itu semua terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, atas takdir dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kenapa ini terjadi? Tentu saja pertama sebagai ujian, termasuk sebagai hukuman bagi pihak-pihak tertentu yang layak diberi hukuman seperti itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hukuman ini mungkin karena kasih sayang Allah kepada orang itu. orang itu umpamanya memiliki kesalahan-kesalahan yang Allah tidak menghendaki orang itu mati dengan membawa kesalahan itu, lalu diberi hukuman di dunia. Nah, hukuman ini kemudian membersihkan kesalahan dia. Terlebih ada hadis yang Al-Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau masukkan hadis ini ke dalam bab alamatu husnul khatimah dalam ahkamul janaiz, tanda-tanda husnul khatimah, bahwa orang yang mati karena tertimpa reruntuhan itu syahid. Orang itu mati syahid dengan kadar sesuai dengan jenis kematian yang dialaminya. Karena ada 18 tanda-tanda husnul khatimah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, di antaranya mati karena tertimpa oleh reruntuhan. Mungkin itu sebagai wujud kasih sayang Allah kepada dia, mati dalam keadaan begitu, terhapus dosanya karena dia sebagai seorang syahid mungkin. Mungkin saja bagi orang-orang yang berdosa lainnya dihapus dosanya karena hukuman itu, mungkin saja. Nah, agar manusia tidak lagi terkena dengan hukuman Allah di dunia, baik berupa gempa, berupa tsunami, berupa banjir, berupa longsor, berupa apapun, maka hendaklah setiap orang berupaya menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang harus beramar ma'ruf nahi munkar, mencegah kemungkaran yang mungkin akan dilakukan oleh orang lain. Kalau kemungkaran itu dibiarkan, ketika Allah menurunkan azab, azab itu kena kepada orang soleh yang ada di sana. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab." Takutlah kamu kepada azab Allah yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Jadi orang-orang soleh yang ada di sana ikut juga terkena dengan azab tersebut. Oleh karena itulah, maka hendaklah dengan kejadian-kejadian itu manusia eling, ingat atas dosanya, kemudian bertobat dan berhenti dari semua kemaksiatannya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita berjumpa kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.